belum ada satu bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Kita tak temukan jalan. Sepakat akhiri setelah beribu debat panjang. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini belum terima. Bongkah tangismu sore itu di pelukku. Nyatanya pergi ku pun tak lagi mengganggumu. Apa sudah ada kabar lain yang kau tunggu? Sudah adakah yang gantikanku? Yang khawatirkanmu setiap waktu. Bercerita tentang apapun sampai hal-hal tak perlu. Kalau bisa jangan buru-buru. Kalau bisa jangan nada dulu. Baru lewat satu bulan. Kemarin ulang tahun, ku tak ada pesan darimu. Tak apa, mungkin kau lupa. Atau sudah ada hati yang harus kau jaga. Sudah adakah yang gantikanku? Yang kau antar jemput setiap Sabtu. Yang selalu ingatkan untuk pakai sabuk pengamanmu. Kalau bisa jangan buru-buru. Sudah adakah yang gantikanku? Yang khawatirkanmu setiap waktu. Bercerita tentang apapun sampai hal-hal tak perlu. Kalau bisa jangan buru-buru. Kalau bisa jangan ada dulu.